Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواتي في الله رحمني ورحمكن الله جميعا. الحمد لله kita dapat berkumpul kembali di suatu majlis yang mubarak. Kita lepas dari libur yang cukup panjang, fa insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran-pelajaran seperti sebelumnya. Dan juga pertama kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan taufik al-hidayah kepada kita semua untuk dapat menempuh talabul ilm. Allah mudahkan kita untuk menuntut ilmu an-nafi', ilmu kitab wa sunnah, dalam rangka untuk mengamalkan ilmu tersebut. Maka ini adalah taufik dan hidayah yang Allah karuniakan untuk kita semua, yang mana wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Hidayah yang amat besar, yang susah bagi seorang hamba untuk merasakan kenikmatan yang sebesar ini. Kita dapat merasakan besarnya suatu nikmat yang kita ada di dalamnya dengan kita mengetahui keutamaan nikmat tersebut, nikmat al-hidayah, nikmat talabul ilm. Sekian banyak kenikmatan, keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang al-ilm. Demikian juga yang Rasul sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam hadisnya. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi bima yasna'. Sesungguhnya para malaikat, mereka itu meletakkan sayapnya kepada para thullabul ilm, para penuntut ilmu, karena mereka ridha terhadap apa yang mereka perbuat. Lihat kemuliaan dari Allah. Allah jadikan makhluk-makhluk Allah yang mulia itu para malaikat tunduk, mereka menaungi para thullabul ilm, letakkan sayapnya di atas mereka semua. Mereka tidak meletakkan sayapnya di atas al-aghnia, di atas orang-orang kaya, di atas para pedagang, di atas al-umara, para pemimpin. Tidak pula mereka meletakkan sayapnya kepada selain para thullabul ilm. Maka ini merupakan kenikmatan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita tahu, dengan kita mengetahui besarnya nikmat ini, tentu kita akan merasakan besarnya kenikmatan tersebut dan bersyukur kepada Allah. Dan juga perkara yang kedua yang dengannya kita dapat merasakan besarnya sebuah kenikmatan, yaitu jika kita melihat kebanyakan orang yang tidak Allah berikan hidayah. Berapa banyak orang yang tidak Allah beri hidayah kepada mereka, dan sedikitnya orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Berapa banyak orang yang berbuat maksiat, orang yang tersesat. Berapa banyak di waktu yang seperti ini orang yang sedang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sedang berbuat al-fujur wal ma'asi. Sedangkan Allah selamatkan kita dengan al-iman, Allah selamatkan kita dengan hidayah, kita dapat duduk bersimpuh di sebuah majlis yang mulia ini. Maka wajib bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu merupakan an-najah, keselamatan, dan adalah cahaya bagi hati. Adapun al-jahl, kejahilan, maka al-jahl merupakan sebab seluruh kebinasaan dan kehancuran. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Sirin rahimahullah beliau berkata, wallahi alladhi la ilaha ghairuh ma amila ahadun amalan ala jahlin illa kana yufsidu akthar mimma yuslih. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seseorang itu beramal suatu amalan di atas kejahilan, kecuali orang itu pasti lebih banyak merusak daripada memperbaiki keadaan. Orang yang jahil tentu keadaannya memperparah. Keadaan orang jahil itu merusak. Adapun orang yang berilmu, maka keadaannya memperbaiki. Al-islah. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Tanbihat ala Ahkam Takhtassu bil Mu'minat. Kita telah masuk pada fasal atau pasal yang kelima terkait hukum yang berkaitan dengan salat wanita. Telah kita bahas poin yang pertama yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala tentang kewajiban as-salah dan pentingnya kedudukan as-salah dalam Islam. Dan juga telah kita bahas pembahasan hukum orang yang meninggalkan as-salah. Kemudian beliau melanjutkan poin yang kedua dari pasal ini. Qala kullul mar'ati auratun fis salati illa wajhuha. Kullul mar'ah, seluruh tubuh wanita aurah, adalah aurat di saat salat kecuali wajahnya. Ini sebuah pembahasan fiqih. Yang beliau sampaikan di sini bahwa seluruh mar'ah di saat salat itu semuanya adalah aurat kecuali wajahnya. Kecuali wajahnya. Jadi seluruh tubuh mar'ah itu semua harus ditutup di saat as-salah kecuali wajah. Kemudian qala wa fi kaffayha wa qadamayha khilafun. Adapun telapak tangan dan kaki, apakah itu termasuk aurat dalam salat bagi wanita? Ini terdapat khilaf di antara para ulama. Pendapat yang pertama, yaitu pendapat jumhur, mayoritas para ulama berpendapat bahwa al-qadamain, telapak kaki dan telapak tangan wanita, itu adalah aurat, termasuk aurat di saat salat. Jadi juga harus ditutup. Pendapat yang pertama mengatakan wajib menutup kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki bagi wanita di saat salat. Mereka berada dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadis Ummu Salamah yang nanti akan dijelaskan oleh muallif di sini. Kata Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah wanita itu boleh salat hanya dengan mengenakan pakai fi dar'in, kain dan khimar dan kerudung?" Laisa 'alaiha izar, dan tidak memakai sarung. Apakah boleh seorang wanita salat dalam kondisi hanya memakai dua helai pakaian, hanya memakai kain untuk menutupi tubuhnya dan kerudung saja tanpa memakai sarung yang menutup bagian kakinya? Kata Rasulullah SAW, "In kana ad-dar'u sabighan," jika kain yang dikenakan oleh wanita tersebut sabighan, yakni luas sampai menutup kedua telapak kakinya, sampai menutup punggung telapak kakinya, maka boleh salat dengan kondisi yang seperti itu. Maka berdasarkan hadis ini, mayoritas atau pendapat yang pertama mengambil sebuah kesimpulan berdasarkan hadis ini bahwa telapak atau punggung telapak kaki dan juga seluruh tubuh wanita itu adalah aurat di saat salatnya. Pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa al-kafain, kedua telapak tangan dan kedua telapak tangan dan kaki itu tidak termasuk aurat, tidak termasuk aurat di saat salat. Kita bahas ini bukan aurat di luar salat, beda aurat di luar salat dan aurat di saat salat. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa kedua telapak tangan dan kaki wanita itu tidak termasuk aurat di saat salat. Apa hujjah yang mereka pegang? Mereka mengatakan bahwa tidak ada dalil yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang permasalahan ini. Tidak ada dalil yang sahih yang sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang permasalahan ini. Adapun hadis Ummu Salamah yang dijadikan sebagai dalil oleh pendapat yang pertama, maka menurut pendapat yang kedua bahwa hadis tersebut adalah hadis yang sanadnya dhaif, sanadnya lemah dan tidak sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis Ummu Salamah yang tadi kita baca yang dijadikan sebagai hujjah bagi pendapat yang pertama, maka pendapat yang kedua mengatakan bahwa hadis tersebut mauquf, hanya sampai kepada sahabah, tidak sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak bisa kita jadikan sebagai dalil berdasarkan hadis Ummu Salamah tersebut. Pendapat ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga dikuatkan pula oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Inilah dua pendapat terkait permasalahan menutup kedua telapak tangan dan kaki bagi wanita di saat as-shalah. Dan ini yang lebih kuat pendapat yang kedua. Wallahu a'lam, itulah yang lebih kuat, bahwa hadis Ummu Salamah kurang kuat. Tetapi hendaknya bagi wanita untuk tetap menutup kedua telapak tangan dan kakinya di saat sholat dalam rangka kehati-hatian supaya tidak terjatuh dalam khilaf tersebut. Baik, kita baca penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan. Qala wa fi kaffayha wa qadamayha khilafun. Adapun telapak tangan dan kaki bagi wanita di saat sholat itu terdapat khilaf, apakah termasuk aurat atau tidak di saat salat. Wa dzalika kulluhu, itu semua, haitsu la yaraha rajulun ghairu mahramin laha. Itu semua yakni boleh seorang wanita membuka wajahnya di saat salat, dan menurut pendapat yang mengatakan bahwa kedua telapak tangan dan kaki tidak termasuk aurat di saat salat, boleh dibuka berarti. Ini semua boleh dia lakukan selama tidak dilihat oleh lelaki yang bukan muhrim baginya. Fa in kana yaraha rajulun ghairu mahramin laha, apabila ada seorang selain mahram baginya melihat wanita itu mengerjakan salat, maka wajib 'alaiha sitruha, maka wajib bagi dia untuk menutup seluruhnya. Wajib baginya untuk menutup wajahnya yang asalnya bukan aurat di saat sholat bagi wanita, wajib ditutup dikarenakan ada orang lain, laki-laki yang ajanib, bukan mahram bagi dia. Demikian juga al-kaffain wal-qadamain. Kama yajibu alaiha sitruha kharij as-salati 'anil rijal, sebagaimana wajib bagi dia untuk menutup wajah dan kedua telapak tangan dan kakinya di luar salat dari laki-laki. Fala budda fi salatiha min taghtiyati ra'siha. Jadi kesimpulannya bahwa seorang wanita aurat, seluruh tubuhnya itu aurat di saat salat kecuali wajahnya. Atau pendapat yang kedua bahwa kedua telapak tangan tidak termasuk aurat. Boleh dia melaksanakan salat dalam kondisi yang seperti ini, kecuali jika dia salat di masjid bersama laki-laki atau dia sholat di tempat yang terbuka yang dilihat oleh laki-laki yang bukan mahrim bagi dia, maka di sini wajib bagi dia untuk menutup seluruh tubuhnya sebagaimana di luar sholat. Kemudian fala budda fi salatiha min taghdiyati ra'siha wa raqabatiha. Demikian juga wajib dalam salat wanita, wajib bagi dia untuk menutup ra's kepalanya dan raqabah yakni leher. Wa min taghdiyati baqiyati badaniha hatta dhuhuri qadamaiha. Dan wajib pula bagi mereka untuk menutup seluruh badannya sampai punggung telapak kakinya. Dalil yang menunjukkan wajibnya seorang wanita menutup kepala di saat salat yaitu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu Allahu salata haidin ya'ni man balagatil haid illa bi khimar. Allah tidak menerima salat wanita yang sudah haid atau wanita yang sudah masuk usia baligh illa bi khimar, kecuali dengan mengenakan khimar, adalah kerudung yang menutup kepalanya. Qala wal khimaru, makna khimar adalah ma yughatti ar-ra's wal 'unuq, yaitu kain yang menutup kepala dan al-'unuq dan leher. Adapun dalil yang kedua adalah hadis Ummu Salamah tentang wajibnya menutup seluruh tubuh wanita. Di saat salat. Wa an ummi Salamah radhiyallahu anha annaha sa'alat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang menunjukkan wajibnya seorang wanita menutup seluruh tubuhnya di saat salat yaitu hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atusalli al-mar'atu fi dar'in wa khimarin bi ghairi izar? Apakah wanita itu boleh salat dengan baju darah wakhimar dan kerudung saja bi ghairi izar, tanpa mengenakan sarung atau pakaian bawahan, kain bawahan? Qala na'am. Qala idza kana ad-dar'u sabighan yughatti dhuhura qadamaiha. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan Ummu Salamah, iya, idza kana ad-dar'u, jika kain tersebut sabiqan, lebar, menutup, yughatti dhuhura qadamaiha, sampai menutup dhuhur, punggung, telapak kakinya, maka boleh, dengan syarat lebar. Maka hadis ini menurut pendapat ulama yang mensahihkan hadis tersebut menunjukkan bahwa seluruh tubuh wanita itu harus ditutup di saat as-salah. Qala dalla al-hadithani ala annahu la budda fi salatiha min taghtiyati ra'siha. Kedua hadis tersebut yang kita baca tadi menunjukkan annahu la budda fi salatiha, bahwa wajib dalam salat wanita min taghtiyati ra'siha, untuk menutup kepalanya, wa raqabatiha, dan lehernya. Kama afadahu hadis Aisyah, sebagaimana faedah dari hadis Aisyah tadi bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak menerima salat wanita yang sudah baligh kecuali dengan kerudung. Maka dari hadis tersebut menunjukkan wajib menutup kepala dan leher dengan kerudung di saat as-salah. Wa min taghtiyati baqiyati badaniha hatta zuhur qadamaiha kama afadahu hadithu Ummi Salamah. Adapun hadith Ummu Salamah, maka memberikan faedah wajibnya menutup baqiyah badaniha, seluruh tubuhnya, sampai punggung kakinya, sampai punggung kakinya, sebagaimana faedah yang diambil dari hadith Ummu Salamah, yaitu ketika beliau bertanya kepada Rasul, apakah seorang wanita boleh salat dengan pakaian dan kerudung saja? Rasul menjawab, iya, jika pakaian tersebut lebar sampai menutupi seluruh kakinya. Wa yubahu kashfu wajhiha hatta la yaraha ajnabiyyun li ijma'i ahli al-'ilmi 'ala dhalik. Boleh bagi seorang wanita di saat salatnya untuk menyingkap atau membuka wajahnya bila haitsu, yakni bila la yaraha ajnabi, jika tidak ada orang asing lelaki yang bukan mahram bagi dia, di ijma'i ahli ilm, berdasarkan kesepakatan para ulama. Akan tapi jika ada seorang yang bukan mahram baginya, maka wajib untuk menutup seluruh tubuhnya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa innal mar'ata law shallat wahdaha kanat ma'muratun bil ikhtimar. Kanat ma'muratan bil ikhtimar. Sungguhnya wanita jika dia salat sendirian, wajib bagi dia untuk kanat ma'murah, maka dia diperintahkan untuk menggunakan al-ikhtimar. Maka dia diperintah untuk menggunakan al-ikhtimar, penutup kepala. Wa fi ghairi shalah, adapun di selain salat, ya juzu laha kashfu ra'siha, maka boleh dia untuk membuka kepalanya, tidak memakai kerudung. Fi baitiha, di rumahnya. Fa akhdhu zinati fi shalati haqqun lillah, memakai perhiasan atau memakai pakaian yang layak di saat salat itu adalah hak bagi Allah, hak yang Allah wajibkan atasnya. Falaisa li ahadin an yatufa bil baiti uryanan, sebagaimana tidak boleh salah seorang pun tawaf di Ka'bah dalam keadaan dia telanjang. Walau kana wahdahu bil lail, walaupun dia seorang diri di malam hari, enggak ada yang melihat, tidak boleh, tetap tidak boleh bagi dia untuk tawaf dalam keadaan telanjang. Tidak boleh seorang salat sendirian walaupun tidak ada yang melihatnya dalam kondisi tanpa busana. Tidak boleh, karena ini adalah hak yang Allah wajibkan. Ini merupakan syarat dan adab salat, yaitu hendaknya dia menggunakan pakaian yang disyariatkan walaupun tidak ada yang melihat. Maka berbeda aurat di saat salat dan aurat di luar salat. قال فليس العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظر لا طردا ولا عكسا. Maka aurat di saat salat itu tidak ada kaitannya dengan aurat an-nadhar, dengan aurat di luar salat, aurat melihat. La tardan wala aksan. La tardan wala aksan, yakni sama sekali tidak ada kaitannya antara aurat salat dan aurat di luar salat. Kemudian beliau melanjutkan penjelasan Ibnu Qudamah. Wa amma sa'iru qala fil mughni, ini berkata Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Al-Mughni. Wa amma sa'iru badanil mar'atil hurrah fayajibu sitruhu fis salah. Adapun seluruh badan wanita yang hurrah, yang hur bukan budak, maka wajib untuk ditutup di saat salatnya. Wa in kashafa minhu syai'un lam tasihhu salataha. Jika ada sesuatu yang tersingkap dari badan wanita, maka tidak sah salatnya. Jika dia lakukan itu dengan sengaja, maka tidak sah salatnya. Kecuali memang yang tersingkap itu hanya sedikit, hanya bagian yang kecil saja dari tubuhnya. Illa ayakuna yasir, kecuali yang tersingkap itu hanya sedikit sekali. Au jahilan, atau dikarenakan dia tidak tahu bahwa ada bagian tubuh yang tersingkap, maka di sini dia diberi udzur. Adapun asalnya, maka tidak boleh, harus ditutup. Wa bihadza qala Malik wal Auza'i wasyafi'i. Inilah pendapat yang dipilih oleh Imam Malik dan Al-Imam Al-Auza'i dan juga Al-Imam Al-Syafi'i rahimahumullahu ta'ala. Taib, inilah pembahasan yang dapat kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Berhubung waktu sudah mendekati zuhur, maka kita cukupkan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita dan menjadikan apa yang telah kita lakukan sebagai pemberat timbangan amalan kita di hari kiamat. Ila huna wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah.